Bismillahirrahmanirrahim. Ini mana belum saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu anna. Ini amil jazm setelahnya adalah anna. Kama fi qauli syair. Contoh anna itu seperti dalam ucapan syair. Fa asbahat anna ta'tiha tastajir biha. Tajid hataban jazlan wa naran ta'jaja. Fa'asbahat lalu dia berada di pagi hari. Asbahat ini ya pagi hari. Anna ta'tiha, kapanpun kau mendatanginya. Ini fa'asbahat atau fa'asbahta. Ini fa'asbahta ya. Jadi ini harokatnya salah. Ini fa'asbahta. Lalu engkau menjadi, kapanpun kau mendatanginya untuk meminta tolong kepadanya, maka kau akan menemukan kayu yang besar-besar dan api yang menyala-nyala. Ini maksudnya kayu besar dan api yang menyala-nyala ini ungkapan ungkapan apa ya, memasak ya, memasak sesuatu. Ini zaman dahulu kan belum ada LPG ya, jadi cara memasaknya masih menggunakan kayu. Masih menggunakan api. Jadi ini syair ini mengungkapkan seorang yang dermawan ya. Maksudnya kapanpun kita meminta tolong kepadanya maka kita akan disambut dengan baik. Faqauluhu anna ismu syartin jazimun. Kata anna ini adalah isim syarat yang dijazmkan. Wa ta'ti fi'lu syarti majzumun bi anna. Kemudian ta'ti ini adalah fi'il syarat yang dijazmkan oleh anna. Wa jazmuhu hadful ya'i. Tanda jazmnya adalah membuangnya. Wal fa'ilu mustadirun wujuban takdiruhu anta. Ini yang salah tadi ya. Mengapa saya bisa menegaskan salah? Ini harokatnya tidak sukun karena ya ini. Bahwa fa'il kata asbahta adalah dhamir mustadir wujub anta ya. Kalau anta kan berarti harokatnya fathah. Walha'u maf'ulun bihi fi mahalli nasbin. Huruf ha ya. Sebentar ini ada yang salah. Ini mungkin benar ya, mungkin benar ya. Ini fa'il, fa'il mustatir itu dikata ini, ta'ti ini. Jadi bukan tak. Tapi seingat saya ini harokatnya fathah ya. Ya, Allah alam ya. Kemudian huruf ha ini adalah maf'ul bih. Wa tastajir badalun min ta'ti. Kata tastajir ini adalah badal ya, badal dari kata ta'ti. Wa badalu majzumi majzum. Badal dari mubdal minhu yang dibaca jazm itu i'rabnya juga jazm. Kemudian mana tadi? Wa jazmuhu asuk sukun. Alamat jazmnya adalah sukun. Alamat jazm tastajir sukun. Waqauluhu tajid jawab syarti majzum. Kata tajid ini adalah jawab syarat yang dijazmkan. Wa jazmuhu sukun. Jazmnya menggunakan sukun. Wal fa'ilu mustatirun wujuban takdiru anta. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang tidak bisa ditempati oleh isim dhohir. Bila dibayangkan dhamir itu berupa kata anta. Wa khataban maf'ulun bihi mansubun bi fathatin dhahirah. Kata khataban ini menjadi maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah yang jelas. Kemudian wa jaslan jazlan. Jazlan ini menjadi sifat ya. Sifatun li khataban mansubun bi fathatin dhahirah. Menjadi sifat dari kata khataban yang dinasabkan dengan fathah yang jelas. Wa naron, kemudian kata naron ini al wawu hatfu atfin. Wawunya adalah huruf ataf. Naron ma'tufun ala khataban. Kata naron menjadi ataf ya, diatafkan ke kata khataban. Mudhari'un. Ini adalah fi'il mudhari yang dimabunikan fathah ya. Mana tadi? Mabniyun ala. Keparan di ma'am. Bersama dengan nun taukid, tetapi nun taukidnya diganti alif. Jadi alif ini adalah nun taukid ya. Nun taukid yang sebelumnya alif ini adalah sebelumnya nun. Jadi asalnya nun taukid, kemudian nun taukid itu berubah menjadi alif di saat wakaf. Jadi nun taukid itu berubah menjadi alif. Dan fi'il mudhari' itu kan kita tahu bahwa fi'il mudhari' itu kalau bersama nun taukid itu mabninya fathah ya. Jadi tidak mu'rab tapi menjadi mabni fathah. Kemudian haitsuma ini kita teruskan di video setelahnya saja ya. Alam biswab.